dan diperbolehkan bagi yang mengerjakan empat rakaat dengan huruf yang sedang setiap dua rakaat, atau dia mengerjakan empat rakaat dengan satu kali salam, boleh dengan satu tasyahud dan boleh dengan dua kali tasyahud. Dan perkara ini alhamdulillah merupakan perkara yang diberi keleluasaan dari kita seorang muslim untuk menjalankannya. Apa yang mudah bagi kita? Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini, apakah dia mengucapkan bawahi di rumahnya atau di masjid. Meskipun mengucapkan bawahi di rumah, baik yang mengucapkan salat rakaat atau empat rakaat, yang mengucapkan syahwat berdasarkan hukuman hadis Rasulullah SAW yang dirasakan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, inna afdala sholatil mar'i fil bait illa al-mathuba. Sholat yang paling afdal yang dikerjakan oleh seorang adalah di rumahnya, kecuali sholat yang diwajibkan. Maka pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita kembali melanjutkan kajian kita masih dalam bab yang menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan salat Jumat. Berkata Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, wa al-Sa'ili ibn Yazid radhiyallahu ta'ala anhu, dan al-Sa'ili ibn Yazid رضي الله تعالى عنه أن معاوية رضي الله تعالى عنه قال له فقال معاوية رضي الله تعالى عنه ما تكن قبل السائل بن يزيد إذا صليت الجمعة فلا تغفلها بصلاة apabila engkau mengerjakan salat Jumat, maka jangan engkau menyambungnya dengan salat yang lain. Hatta tatakalla ba'dahunya, hingga engkau berbicara atau engkau keluar. Hingga engkau berbicara atau engkau keluar. فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا بذلك. سبب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم telah memerintahkan kami untuk melakukan hal itu. Allah nafila salatan bi salatin hatta natakallama aw naqula. Agar kemudian tidak menyambung satu salat dengan salat yang sesungguhnya sampai kami berbicara atau kami keluar. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Hadis Muslim rahimahullah. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dari jalan Nafi' bin Jubair. Rawi Nafi' bin Jubair menurut Umar bin Affan bin Abi Umar untuk mendatangi As-Sa'id bin Yazid dan bertanya kepada yang tentang apa yang terjadi antara beliau dan Muawiyah. Kalau beliau melihat, yang Muawiyah melihat As-Sa'id bin Yazid mengerjakan salat Jumat, dan ketika itu dia mengerjakan salat Jumat di Al-Maqtu'ah ini, yaitu semacam kamar yang ada di depan masjid. Dan itu mulai muncul pada zaman Muawiyah, Rasulullah berkata anhu. Hal ini disebabkan karena ketika itu kita telah melihat kejadian kaum Khawarij yang berusaha untuk membunuh Ali bin Abi Thalib dan membunuh Muawiyah. Rasulullah berkata anhu. Adapun Ali bin Abi Thalib, maka kaum Khawarij berhasil membunuhnya. Rabi Abdul Rahman bin Mujah Allah. Ada orang yang maka mereka berusaha untuk membunuhnya. Namun Allah Subhanahu wa Taala mendatangkan kepada mereka. Nah, sejak itulah lalu kemudian beliau membuat semacam kanal di bagian depan alam kita untuk menjadikan sebagai semacam penjagaan terhadap Al-Khalifah, terhadap penguasa. Dan ini mereka sebut Al-Maqtulah. Al-Maqtulah. Maka ketika itu Al-Sa'id bin Yazid mengucapkan kepada dia Al-Maqtulah. Secara imam telah mengucapkan salam menunjukkan rukunnya salat Jumat, maka aku pun aku berdiri kata Al-Sa'id bin Yazid, aku pun berdiri maqami ke salat itu, maka aku pun berdiri di tempat kehidupan lalu aku melanjutkan untuk mengucapkan salat sunnah. Maka apa yang dia berbuat ini dilihat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu kemudian Muawiyah mengatakan kepada Al-Sa'id bin Yazid radhiyallahu ta'ala anhu, la ta'udhu ma fa'alta, jangan Allah mengenali apa yang kamu perbuat. Ila qalaita al-jum'ah fala tuqim bi salati hatta tatakallama aw tasjud. Apabila kamu mengerjakan salat Jum'ah, maka jangan kamu menyambungnya dengan sholat yang lain, sehingga kamu berbicara atau kamu buat. Dan seterusnya dari hadis yang disebutkan oleh Al-Qadr Rahimahullah Ta'ala yang menunjukkan bahwa ini adalah hadis yang sahih. Kemudian Al-Qadr As-Sa'id bin Yazid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah berani antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dari kalangan sahabat yang kecil. Pada masa Rasul sallallahu alaihi wa sallam, As-Sa'id bin Yazid belum mencari usia balik. Yang dalam salah satu riwayat yang menunjukkan bahwa beliau termasuk yang kalah Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika beliau mengatakan hujjah ini ma'an Nabi sallallahu alaihi wa sallam wa'an musalih ini, aku dibawa ke hari bersama dengan ayahku bersama Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dan ketika itu aku masih berumur 7 tahun. Beliau masih berumur 7 tahun bersama Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah bahwa bibinya beliau Al-Qamalah, bibi dari ibu, pernah membawa beliau Allah Al-Sa'id bin Yazid ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Lalu bibinya mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna bin ukhti walih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, sesungguhnya dari saudara perempuan ini dia dalam keadaan sakit. Yang sakit dia jadi dalam keadaan sakit. Selama sahabat ini berkata ini malam. Lalu pada saya ini jadi maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengusap kepalaku dan membuatkan berkat untukku. kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhubung fajaritu min mawuhihi, lalu kemudian aku minum dari sisa wudunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tumma kuntu fadzawahu fanawahu fadzan wudhuwa bayna katifaihi, kemudian aku pun berdiri di belakang punggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku sempat melihat tanda kenabian yang ada di bagian punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Allah ini menunjukkan yang jelas bahwa Al-Sa'id Ibn Yazid radhiyallahu ta'ala anhu beliau termasuk dari Muhammad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Al-Hafidh Al-Zahari rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang Al-Sa'id Ibn Yazid kata beliau lahu nasibun min as-shahbah wa riwayah, bahwa beliau punya andil dalam persahabatan beliau bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga punya riwayat dari Nabi alaihi assalatu wassalam sebagaimana yang kita sebutkan. Adapun Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah Al-Qurashi Al-Umawi, Muawiyah dan ayahnya Abu Sufyan bin Harb keluar dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Meskipun Abu Sufyan beliau belum masuk dalam Islam termasuk yang salah tokoh-tokoh kaum muslimin yang masa mengalami Rasulullah alaihi wa sallam, lalu dia memberikan hidayah kepada Abu Sufyan dan kepada Muawiyah sehingga keluar masuk dalam Islam dalam peristiwa tersemat ya apa mereka pun masuk dalam Al-Islam. Namun ada sekali juga yang menyebutkan bahwa Muawiyah sebenarnya telah masuk Islam sebelum ayahnya dalam peristiwa Al-Hudaybiyah. Muawiyah telah menampakkan keislamannya namun dia takut khawatir akan mendapatkan gangguan dari ayahnya, maka dia menyembunyikan Islamnya di hadapan ayahnya dan nanti dia menampakkannya pada saat Fathu Makkah ketika Abu Sufyan pun telah menyatakan keislamannya dan keduanya menjadi kaum muslimin. Dan mereka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan baik keislamannya dan bahkan mereka merupakan bagian dari sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yang wajib kita muliakan dan tidak diperbolehkan kita merendahkannya dan menistakan kepadanya hal-hal itu. Sebab Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yang kita mengatakan la tasubbu ahadan min ashabi, jangan kalian mencela satu pun dari kalangan para sahabat. Siapa dia? Apa dia Muawiyah? Apa dia Abu Sufyan? Apa yang lainnya dari para sahabat? Radhiyallahu ta'ala anhum. Meskipun Abu Sufyan sebelum dia masuk dalam Islam termasuk yang sangat kuat musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dakwahnya akan tetapi bukanlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah menjelaskan suara beliau mengatakan kepada Abu bin Auf dalam surat Imam Muslim, "Ana a'udzu an al-Islama yahdimu ma kana qabla." Dia akan mengetahui bahwa dengan masa Islamnya seseorang maka menghapuskan apa yang dahulu dari perbuatan itu yang pernah dia lakukan. Sama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu demikian pula sebelum dia masuk dalam Islam beliau termasuk orang paling keras pemusuhannya dan bahkan termasuk di antara sahabat yang dahulu di zaman jahiliyah menikah sebagai dari kaum muslimin yang baru masuk Islam dari zaman budak. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan beliau masuk dalam Islam, bahkan beliau menjadi orang yang terbaik di kalangan umat ini setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apa Rasulullah tamji'an al-Mahira alaikum usaha menjelaskan para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam merendahkan Muawiyah dan menyebabkan sekian banyak fitnah dan kerusakan pada Muawiyah di dunia radhiyallahu ta'ala anhu. Menurut yang berbagai macam tuduhan, dia tahu semuanya bahwa Muawiyah termasuk pemasuk hadis. Dia memasukkan banyak hadis-hadis Rasulullah SAW dan ayahnya diambil sebagai kafir oleh mereka. Diambil sebagai kafir. Lalu sebaliknya mereka menganggap bahwa Abu Thalib paham Rasulullah SAW. Kata mereka Abu Thalib mu'min. Nah, saya ingin disebutkan oleh kaum Syiah Rafidhah dalam buku mereka dengan berbagai alasan yang tidak dibangun di atas riwayat dan tidak dibangun di atas hadis-hadis yang sahih yang datang dari sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara hadis-hadis yang sahih telah menetapkan Allah tapi dalam keadaan kafir dan mengucapkan la ilaha illallah dan salam sejahtera salam telah berusaha untuk membimbingnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akan tetapi hidayah sama Allah Jalla wa'ala laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha, bukanlah engkau wahai Muhammad yang memberikan hidayah kepada mereka. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka, kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wajib kita memuliakan para sahabat, karena Muawiyah bin Abi Sufyan beliau adalah seorang khalifah dan khalifah pertama dari Daulah Umayyah. Beliau sempat menjawab sebagai amir ibarat seperti gubernur pada zaman Utsman radhiyallahu ta'ala anhu di negeri Syam kurang lebih 20 tahun, dan beliau menjadi khalifah kurang lebih demikian pula 20 tahun radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang terjadi dari pertikaian Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma dalam peristiwa Khamsin yang masyhur dalam sejarah, wajib bagi kita kaum muslimin untuk menahan lisan dan tidak. Oleh karena itu, di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa mereka diam, tidak membahas secara rinci pertikaian yang terjadi dalam para sahabat radhiyallahu ta'ala. Peristiwa perang jalan antara Ali radhiyallahu anhu dan Aisyah, Rasulullah, Zubair bin Awam, mereka adalah sahabat yang mulia. Demikian pula dalam peristiwa perang Siffin, wajib bagi kita menahan lisan dan tidak untuk tidak membahasnya secara rinci. Sebab setiap dari mereka, ketika mereka berusaha untuk membahasnya dan mereka menyibukkan diri membahas sejarah ini, akhirnya mereka menyentuh sebagian para sahabat yang mulia dan merendahkan kedudukan mereka. Seperti sebagian mereka, Syafi'iyun, dari kalangan Abdul Hawa yang menuduh Anwar bin Auf sebagai penipu. Dan sebaliknya menurut Abu Hurairah, satu orang lemah dan sifat-sifat yang seperti yang tidak pantasnya dikandalkan pada pahala dan dikumpul perbuatan ini dibangun di atas riwayat yang nusah fitnah yang tidak pantasnya bagi seorang muslim menyentuh seseorang dari para Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kita katakan bahwa pertikaian yang terjadi di kalangan para sahabat disebabkan karena ijtihad. Disebabkan karena ijtihad perbedaan pendapat dalam mencari para pembunuh wajah. Bukan untuk memperolok, bukan untuk mengambil kekuatan kita berdaya dengan Tuhan. Rasulullah SAW dusta bagi mereka yang menurut Mu'awiyah Rasulullah SAW bahwa dia memerangkat dan tidak mengambil hidayah adil Rasulullah SAW. Mu'awiyah Rasulullah SAW beliau enggan berkata kepada adil Rasulullah SAW hal disebabkan karena dia meminta untuk segera mengeksekusi para pembunuh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW acara tidak akan menjadi Allah SWT Mu'awiyah bin Abi Sufyan mengakui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Oleh karena itu ketika berita kematian Ali radhiyallahu anhu itu sampai kepada Mu'awiyah radhiyallahu anhu, beliau lagi Mu'awiyah sampai lagi mendengarkan berita terbunuhnya Ali radhiyallahu anhu di tangan Abu Rahman dulu sampai kemudian dia mengatakan wa inna ma'arji lima kutih dan na'at min ilmihi wa ilmihi wa fadlihi wa tawafihi wa khairi. Kata dia sesungguhnya aku nabi disebabkan sama manusia telah kehilangan kelembutan beliau, ilmunya beliau, keutamaan beliau dan tergabungnya beliau dalam Islam dan kebaikan-kebaikan beliau. Lihat Mu'awiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu memuji Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika Ali bin Abi Thalib meninggal. Menunjukkan bahwa beliau sama sekali bukan pemahaman hidayah, akan tetapi terjadi ijtihad dan kekeliruan dalam ijtihad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza aqama al-hakimu fa ijtahada fa aqama fala ijtihada wa ila aqwa fala ta'ayyumul wahid. Apabila seorang hakim berijtihad lalu dia benar dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Adapun ketika dia keliru dalam ijtihad, maka dia tetap mendapatkan satu pahala. Maka seorang mujtahid berada di antara dua dan satu pahala, para sahabat berijtihad dan Ali radhiyallahu ta'ala anhu dalam hal ini berada di pihak yang benar dalam ijtihad, maka dia mendapatkan dua pahala. Sedangkan Mu'awiyah radhiyallahu ta'ala anhu beliau telah keliru dalam ijtihad namun dia tetap mendapatkan satu pahala radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Bahwa Mu'awiyah radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada As-Sa'id ibn Yazid إذا صليت الجمعة فلا تصلها بالصلاة. Apabila engkau mengerjakan salat Jumat, maka jangan kamu menyambung salat Jumat itu dengan salat yang lainnya. Hatta tatakallama aw tahuja, sampai engkau berbicara atau berbuat. Sampai engkau berbicara dua. Lalu dia mengisahkan hal ini kepada Rasulullah SAW. Fa'inna Rasulullah SAW atawa nabilai. Sebab Rasulullah SAW yang menaikkan untuk melakukan hal itu. Alla nafila salatan di salati hatta nabakallana al-mahruja. Agar kamu tidak yang satu salat dengan salat yang lainnya sampai kami berbicara atau kami keluar. Dari hadis ini ma'asyiral ikhwah ada beberapa fawaid yang akan disebut yang berkenaan tentang riwayat. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan disyariatkannya memisahkan antara sholat wajib dan sholat nafilah. Dalam hal ini yang disebutkan sholat Jum'ah dengan sholat awwabit. Sebab Nabi SAW yang memerintahkan hal tersebut dengan tegas Allah yang mengatakan Allah Nabi SAW yang memerintahkan kami untuk melakukan hal itu. Dan mereka Nabi SAW yang selalu duduk menunjukkan wajibnya. Maka tidak diperbolehkan bagi seseorang setelah dia mengerjakan sholat Jum'ah lalu dia langsung menyambungnya dengan sholat wajibah, sholat sunnah, sampai disebutkan oleh Mu'awiyah radhiyallahu anhu tatakallama aw tahruja, sampai engkau berbicara atau berdua. Yang dimaksud berbicara di sini adalah seperti berzikir, sampai engkau berzikir atau engkau berbicara, yang ini ya orang yang ada di samping kamu, sehingga nampak bahwa engkau dalam keadaan telah menyelesaikan sholat. Maka ini termasuk dari jaminan agama. Hatta takallam, sampai engkau berbicara. Misalnya berzikir setelah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian melanjutkan dengan zikir-zikir yang lainnya yang disyariatkan setelah mengerjakan sholat. Sehingga nampak bahwa kamu dalam posisi tidak sedang mengerjakan sholat. Sehingga nampak ketika dia berdiri untuk melanjutkan dengan sholat wajibah, maka kita tahu bahwa sholat ini tidak ada hubungannya dengan sholat yang pertama, yang tidak diperbolehkan kalau kemudian sholat selesai dia mengerjakan sholat wajibah, maka dia langsung berdiri lalu kemudian dia mengerjakan sholat sunnah. Makanya dalam dua kalimah berbaikah Rasulullah menurut dari hadis Ibn Umar jika ada orang dalam mengerjakan sholat dalam bagian lain disebutkan bahwa dia mengerjakan sholat Jum'ah lalu selesai sholat Jum'ah dia langsung berdiri untuk mengerjakan sholat sunnah, sholat wajibah. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu mendatanginya lalu kemudian mengatakan padanya, "Qul ya Allah, kamu sholat Jum'ah 4 rakaat ya. Kamu sholat Jum'ah 4 rakaat." Jadi pengingat dari Ibn Umar bahwa Allah ini ketika dia selesai mengerjakan sholat yang wajib, sholat Jum'ah, dia langsung menyambungnya ya sholat nafilah, sholat nafilah. Antara dia di antara dua. Karena dia mengerjakan sholat Jum'ah itu 4 rakaat. Maka ini yang diinginkan. Dan dengan tidak tadi sallallahu alaihi wa sallam melarangkan tersebut. Apa kita sebutnya? Kalau bukan berbicara, kamu keluar. Kamu keluar. Yang dimaksud keluar di sini adalah meninggalkan tempat di mana dia mengerjakan sholat wajib. Tempat di mana dia mengerjakan sholat wajib. Caranya keluar di mana? Berpindah posisi. Misalnya kanan atau kiri atau maju atau belakang. Tidak disyaratkan harus keluar yang dimaksud keluar dari posisi dia. Namun keluar dari posisi dia Maka dia mengatakan sholat wajib lalu dia berpindah ke kanan, ke depan, ke belakang, yang menunjukkan bahwa dia telah memisahkan antara yang wajib dan yang sunnah, maka itu sudah cukup. Maka itu sudah mencukupi. Oleh karenanya dalam berwajib menjauh dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayah ibu ahlukun ayah kapatana ayah kapat ayah yamin ayah jimali fitfalati yamin salah. Apakah lemah? Tidak mampu salah sama kalian maju sedikit atau mundur atau sebelah kanan atau sebelah kiri di dalam salatnya, yaitu ketika dia tidak menyiapkan salat nazilah salat sunnah, maka saatnya dia bergeser dari posisi semula. Sebab itu adalah oleh yang baru yang mengajarkan sholat an-nafilah. Dari sini menjelaskan kepada kita masyarakat Rasulullah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk tidak menyambung antara sholat Jumat dengan sholat yang lainnya, yaitu sholat sunnah, sampai dia melihatkan di antara sholat yang menjelaskan di antara keluarga dengan satu komisar. Dan komisar itu apakah dengan berbicara, berpikir. Kalau salah salah berpikir dalam waktu yang cukup, sehingga nampak dari perbuatan bahwa dia telah menyelesaikan sholat berjumat, lalu kemudian dia berdiri, maka dia boleh menyelesaikan sholat di tempatnya, karena dia telah mengusahanya dengan al-kalam, dengan berzikir atau berbicara. Tidak isyaratkan harus pindah. Namun kalau dia tidak berbicara, tidak berzikir, tidak berbicara dengan yang lainnya, maka dia pindah. Dalam artinya dia tidak harus melakukan keduanya, berpindah dan berzikir. Dia melakukan salah satunya, maka itu sudah mencukupi. Bisa dikali melakukan salah satunya, maka itu sudah mencukupi. Berpindah atau berzikir, para Allah Subhanahu wa Taala berzikir berzikir yang disyariatkan atau berbicara dan yang semisal itu. Apa hikmah dari perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apabila menyebutkan hikmahnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk tidak menyambung antara sholat Jumat dengan sholat yang lainnya, yaitu sholat sunnah, sholat wajib, hikmahnya adalah untuk memisahkan antara yang wajib dan yang sunnah. Untuk memisahkan antara yang wajib dan yang sunnah, sehingga jangan sampai orang menyangka bahwa apa yang dikerjakan dari amalan nafilah, amalan sunnah, termasuk dari kewajiban. Maka ini hikam. Oleh karena itu, hikmah yang disebutkan di dalam hari ini memiliki contoh-contoh yang sama dalam beberapa permasalahan-permasalahan yang lainnya. Yang intinya bahwa dalam sekian permasalahan fikih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, menganjurkan bagi seorang muslim ketika dia beribadah hendaknya dia memisahkan antara yang wajib dengan yang nafilah, yang wajib dengan yang nafilah. Termasuk diantaranya ketika seseorang menyambut bulan Ramadhan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La taqaddamu Ramadan bi qawmi yawmin wa la yawmayn illa rajulan kana yasum shawman fa yasum." Jangan kalian mendahului bulan Ramadan. Jangan kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelum masuknya Ramadan. Kecuali seseorang yang sudah menjadi kebiasaan dia pada hari itu untuk berpuasa terhadap Allah, kami tidak mengapa. Misalnya dia terbiasa berpuasa 3 kali atau melalui pihaknya. Tidak ada. Namun kalau menjadi kebiasaan tidak diperbolehkan. Kenapa? Agar kemudian terpisahkan mana yang sunnah, mana yang wajib. Bulan Ramadan tidak boleh dicampur dengan puasa pada sunnah. Agar dengan satu orang menyangka bahwa puasa sehari atau dua hari sebelum hari Ramadan itu bagian dari puasa Ramadan yang diwajibkan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa sehari atau dua hari sebelum hari Ramadan. Contoh yang lain, Rasulullah hari puasa telah menganjurkan kepada kaum muslimin pada hari Idul Fitr. Idul Fitr sebelum mereka berangkat menuju lapangan dianjurkan bagi mereka untuk makan sebelum jauh. Yang awalnya adalah makan kurma, memakannya dalam hitungan jari. Makan 3 buah kurma atau 5 kurma atau yang sekali. Yang penting dia akan sebelum dia berangkat menuju lapangan untuk melakukan sholat. Kalau yang menghidupkan hikmahnya, kenapa demikian? Agar kemudian setelah dia menyangka bahwa hari ini itu masih dianjurkan berpuasa. Satunya kedua Ramadan, maka Nabi SAW menganjurkan untuk makan seluruh berangkat, sehingga dia merasakan bahwa hari itu adalah merupakan hari makan dan minum dan bukan hari menahan diri sebagai kelanjutan dari bulan Ramadhan. Dan begitu pula amalan-amalan yang lainnya, kita dianjurkan mempercepat berbuka puasa. Dianjurkan mempercepat berbuka puasa. Bila kelasar bulan hari maka kita sudah berbuka puasa. Apa hikmahnya? Agar kemudian terpisahkan mana waktu kita menghadiri berpuasa dan mana waktu kita dihalalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makan dan minum. Kita dianjurkan untuk mengakhirkan makan sahur. Kenapa demikian? Agar kemudian kita bisa membedakan bahwa selama di waktu malam belum memasuki waktu sahur balik, maka tidak diperbolehkan makan. Ada konsentrasi bahwa waktu sahur sahur, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk makan dan harus nanti karena kita dalam keadaan berpuasa. Dan demikian pula amalan-amalan yang lain menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memisahkan antara amalan wajib dengan amalan yang sunnah. Ada sebagian menyebutkan hikmah yang lainnya, ada sebagian menyebutkan hikmah yang lainnya yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam larang seseorang untuk menyambung antara satu salat dengan salat yang lainnya sampai ia berbicara tadi. Hikmah tersebut sebutkan oleh yang lainnya adalah tafsirul mawadhi' as-sujud, memperbanyak tempat-tempat kita sujud, memperbanyak tempat-tempat kita sujud. Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala menisbatkan pendapat ini kepada Imam Al-Bukhari dan Al-Bukhari rahimahullah. Kalau kita dianjurkan berpindah pada saat kita mengerjakan salat, selesai kita mengerjakan salat, kita pindah ke tempat yang lain agar kita memperbanyak tempat-tempat kita sujud. Agar kemudian tempat-tempat di mana kita sujud akan menjadi saksi nanti pada yaumul qiyamah. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Wa yawma idzin tuhadditsu ahbaraha." Dan pada hari kiamat nanti, bumi ini akan memberitakan berita-berita, akan menyampaikan berita-berita. Kata para ulama, di antara makna dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa bumi akan bersaksi pada yaumul qiyamah, bahwa bulan ini beribadah, bahwa bulan ini tidak pernah duduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah menyentuhkan jelas diri muka bumi untuk sujud di hadapan Allah Jalla wa Ta'ala, bumi menjadi satu, bumi akan menjadi satu. Sebagaimana bumi merupakan langit, orang lupa orang yang menanti sepatu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun politik ini juga punya sisi perjalanan, ya, namun yang baru yang pertama itu lebih jelas, yaitu untuk membedakan antara yang wajib dan yang sunnah. Nah, adapun alasan untuk memperbanyak tempat-tempat sujud ini juga ada kemungkinan dari sisi kebenarannya. Nah, akan tapi Rasulullah SAW membolehkan orang untuk memilih, meskipun dia tidak meninggalkan tempatnya, namun dia berzikir atau nampak bahwa dia sudah berbicara, ngobrol dengan yang lain, misalnya menunjukkan bahwa dia itu apa, lalu dia tidak pindah dari tempatnya, maka itu sudah cukup, dan dia sudah cukup. Namun kalau dia pindah, juga tidak menarik. Sebagaimana disebutkan tadi, Allah dari Rasulullah mengatakan ayat di doa kalimu anjir tepat sama wa'isa'afala wa'alaminihi wa'alaminihi sesuai atau tak tidak mampu sama kali untuk maju atau mundur atau sebelah kanan atau sebelah kiri dalam sholat dan pada saat dia mengucapkan sholat nafilah sholat nafilah. Dan untuk membedakan antara yang wajib dan sunnah, yang terbaik bukan hanya sekedar tidak sendiri. Untuk semakin jelas membedakan antara wajib dan sunnah adalah mengerjakan sholat sunnah itu di rumah. Ini cara yang paling jelas untuk membedakan yang wajib dan yang sunnah. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan keutamaan sholat nafilah dikerjakan di rumah. Inna salata afdal salatil mar'i fi baytihi illa al-maktuba. Salat yang paling afdal yang dikerjakan oleh seorang di rumahnya, kecuali apabila itu salat wajib. Kecuali apabila itu adalah salat wajib. Hadis ini dijelaskan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Maka ini tentu merupakan amalan yang lebih mempergerak mana salat wajib dan mana salat as-sunnah. Terjadi pula bias di kalangan para ulama tentang amalan ini. Apakah yang disebutkan oleh Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu ini khusus pada salat Jumat saja atau pada salat-salat wajib yang lainnya? Terjadi pula di kalangan para ulama. Ada juga yang pendapat mengatakan bahwa hadis ini tidak menyambung sholat yang wajib dengan yang sunnah hanya berlaku pada sholat Jumat. Hanya berlaku pada sholat Jumat. Kalau pada sholat yang lainnya tidak berlaku. Jadi kalau pendapat ini pada sholat maghrib, selesai sholat maghrib, dia langsung mengucap sholat sunnah karena mereka boleh. Dan pendapat ini pendapat yang lemah. Ini pendapat yang lemah yang sahih. Pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa hadis ini berlaku untuk sholat Jumat dan sholat wajib yang lainnya. Dan itu dijelaskan lagi oleh Muawiyah. Beliau hanya menyebutkan sholat Jumat karena memang bertepatan dengan peristiwa sholat Jumat, maka beliau menyebutkan sholat menjadi Allah yang menyambung sholat Jumat dengan sholat nafilah setelah. Namun setelah itu Muawiyah mengatakan fa'inna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam amara bidahi ala nafila salatan di salat akan mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam memerintahkan jiwa selama hari itu agar tidak menyambung satu salat dengan salat yang lain. Inilah pasal hukum ala nafila salatan bismillahirrahmanirrahim. Agar kita tidak menyambung satu sholat dari sholat yang lainnya. Maka sholat ini kita nyambung sholat Jumat atau sholat yang lain. Sholat Zuhur. Nah, sholat Maghrib, sholat Isya termasuk di dalamnya. Dan ini pendapat yang sahih dalam hal ini. Terjadi perbedaan di dalam para ulama. Apakah hadis ini hanya berlaku untuk imam atau juga untuk makmum? So, ada sebagian pendapat dan ini diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah bahwa mereka mengatakan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau misalkan antara satu sholat wajib dan sholat sunnah, itu hanya berlaku pada imam saja, tidak pada makmum. Namun kalau kita melihat pada keumuman hadis, maka hadis ini menunjukkan bahwa hal ini juga berlaku untuk imam dan juga untuk makmum. Ini yang berlaku, ini yang nampak dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kesimpulan dari pembahasan kita bahwa apabila dia telah mengerjakan sholat wajib, baik itu sholat jumat atau sholat wajib yang lainnya, apabila dia hendak mengerjakan sholat nafilah, maka hendaknya dia memberi jalan. Dia mengeluarkan sholat bisa membedakan mana sholat wajib dan mana sholat sunnah. Apakah dengan berbicara atau dengan meninggalkan posisi semula menuju pada tempat yang berbeda, maju mundur kanan atau ke kiri. Nah, sehingga bisa dibedakan mana yang wajib dan mana yang sunnah. Dan ini berlaku baik pada berjumat atau pada sholat wajib yang lainnya, dan juga berlaku untuk imam dan juga untuk makmum berdasarkan firman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah dalam demikian selesai pembahasan kita dari hadis ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat dan berikan kepada ilmu pada setiap kalian. Wallahu Taala A'lam. Nah, pertanyaan saya ini, kalau dia tidak bisa jalan, pinggangnya tidak bisa dilakukan, dia sholat tapi sholatnya di atas kursi atau di kursi roda, apa diperbolehkan? Setelah saya kalau tidak bisa berdiri duduk, dan kalau tidak bisa duduk berbaring menurut syariat. Nah, ini kalau sholat di atas kursi apa ini? Duduk juga, bukan di atas kursi, naik di atas kursinya. Di atas kursi maksudnya duduk di atas kursi roda. Nah, ini baru jadi duduk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, soalnya sholat iman, fa'il yang tetap kotek apa, fa'il yang tetap kotek apa, ada jembing. Sholat pada rakyat berdiri, kalau kamu tidak mampu, maka duduk, dan ini duduk. Ya, dan sholat sama dalam keadaan duduk, model apa saja silakan. Ya, kalau dia mampu yang sholat di atas kursi, itu hanya dia mampu untuk dia kerjakan. Maka dia, maka dia hanya di atas kursi roda. Dengan menjadikan sujudnya, berdua-dua dari barat, rukunya. Nah, maka ini kalau dia dari sholat, duduk baru. Orang yang sholat dengan kita sholat yang membaca Al-Fatihah dan bacaan dalam sholat yang orang yang seperti membaca doa kita Al-Fatihah, surah-surah pendek, bacaan yang tidak bacaan buku, surah dan seterusnya, atau orang tidak memiliki tidak mengatakan arti atau makna dari apa yang dia baca dalam sholat. Tetapi dia yakin bahwa yang dia baca mengandung arti kebaikan. Kenapa orang ini diterima sholatnya jika tidak mengatakan arti atau makna bacaan yang dia baca dalam sholat? Nah, diterima salatnya apa yang diikhlas dalam kerjakannya dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, diterima salatnya. Nah, meskipun tentu dia sekujur dan seafwal soalnya memahami makna apa yang dikerjakan, ya, meskipun tidak seafwal dan seutama orang yang mengerjakan salat dan dia memahami makna dari kalimat-kalimat yang dia ucapkan. Dan yang diperlukan oleh Tuhan, maka akan diberi oleh Tuhan Terbunyi jauh. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangga itu. Dalam bacaan kepada ibu dijawab dan dia menyebut tetangga. Serta juga yang lagi hadis hari jemaah yang dijelaskan tentang kewajiban berbuat baik yang harus sama tetangga. Sehingga tidak terbatas juga soal. Nah, menyakiti tetangga itu kan hal-hal yang sifatnya mereka terganggu. Seperti baunya tinggi misalnya. Kalau kita sudah mengatakan bahwa dengan perbuatan kita atau hubungannya dengan rumah kita menyebabkan terganggu yang lain, kita berusaha untuk menghilangkan. Kita berusaha untuk menghilangkan. Nah, kalau kita sudah menyampaikan ternyata tidak digunakan, bahkan dituduh dengan berbagai kesuruhan, sampaikan kepada yang mungkin kan. Ya, mungkin kepada Pak RT dan sampaikan RT Ima kejadian seperti ini. Oh, bantu kamu. Tetangga saya itu tidak mau mendengarkan apa yang saya lakukan. Sampaikan kepada Pak RT. Nah, Pak RT atau siapa yang punya pengaruh di masyarakat, ya, dan berusaha untuk menyampaikan dengan cara yang baik. Kalau ternyata memang tetangga ini buruk, ya, suka mengganggu tetangganya, suka mengganggu tetangganya, maka tidak apa-apa di luar dengan buruk orang seperti ini. Dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah, dalam kitab beliau ada Al-Mufrad dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, ada seorang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia suka disakiti oleh sekalian. Ini subhanallah. Diganggu, disakiti, sehingga orang tidak sabar. Dan ada juga dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, keluarkan barangmu, lalu kamu duduk di tempat lalu dalamnya manusia. Maka dia keluar barang-barangnya dari rumahnya, lalu dia duduk di pengajaran. Setiap orang yang lewat bertanya kepada, ada apa ini? Ini cipulan yang dilihat, cipulan yang dilihat. Dan berjalan itu setiap yang lewat merana orang tersebut. Setiap yang lewat merana orang bukan yang ini sama Allah. Sampai kemudian orang yang ini itu ketahuan. Ya, dan dia mendatang orang tersebut dan berjanji itu tidak menyakiti dan menyakiti. Nah, sampai-sampai Rasulullah kalau kita melihatkan orang-orang melaknatnya, melaknat orang itu karena dia mengajar menghidup tangganya. Kalau kita melihat Rasulullah berusaha menyelesaikan dengan cara yang baik, ya, atau ada orang yang punya pengaruh dengan cara tersebut, mereka dengan cara yang baik. Nah, karena namanya seorang hidup bertambah setiap hari, kadang-kadang saya berbicara dengan mereka, maka selesaikan dengan cara yang hikmah. Allah Ta'ala Ta'ala Surah Rasul Rahman Alhamdulillah Wa Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.